بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كتا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهذا الموضوع نواقض الإسلام قد اهتم به العلماء قديما وحديثا topic ini topic pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman, sungguh para ulama mereka telah memberi perhatian yang besar dan serius sejak dahulu kala dan hingga sekarang. Masa sekarang ini senantiasa diperhatikan oleh mereka pembahasannya karena urgen penting. Wa huwa jadirun bil ihtimami, dan memang topik pembahasan ini pantas untuk mendapat perhatian karena pentingnya, urgennya. Fa allafu fihi muallafatin mustaqillatan وَجَعَلُوا لَهُ بَابًا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ يُسَمُّونَهُ بَابَ حُكْمِ الْمُرْتَدِ. Maka mereka di halaman 17 ya, yang punya kitab ini. Nah, halaman 17 di alinea terakhir, halaman 17. Maka mereka menulis tentang topik ini, pembatal-pembatal keislaman, karya-karya tulis tersendiri, ini kitab-kitab tersendiri khusus membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan mereka menempatkan satu bab khusus dalam kitab-kitab fikih. Jadi itu masuk dalam pembahasan fikih juga. Dalam kitab-kitab fikih ada bab khusus di sana. Mereka beri judul bab hukum orang yang murtad. Bab hukum orang yang murtad. Wa dzakaru fi hadzal babi nawaqidul Islam. Nah, dan mereka menyebutkan di bab ini pembatal-pembatal keislaman. Nah, karena pembatal-pembatal keislaman itu artinya kemurtadan. Sebagaimana telah kita lewati. Pembatal-pembatal keislaman juga disebut dengan faktor-faktor kemurtadan. Jenis-jenis kemurtadan. Nah, jadi mereka menyebutkan di bab tersebut dalam kitab fikih, bab hukum orang yang murtad, mereka menyebutkan pembatal-pembatal keislaman. Wa hukma man waqa'a fi syai'in minha, dan mereka membahas tentang hukum orang yang terjerumus dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman itu. Apa hukumnya? Dzakaru anwa'an katsiratan minan nawaqidi allati la takhthuru 'ala balil insani. Mereka ulama menyebutkan berbagai macam pembatal-pembatal keislaman yang jumlahnya banyak yang tidak terbersit dalam pikiran seseorang bahwa ternyata itu termasuk pembatal keislaman. Ini bahayanya ya. Nah, dan bahayanya jika kita tidak tahu dan pentingnya untuk kita pelajari. Nah, hal-hal yang tidak terbetik dalam benak seseorang disebutkan oleh mereka, oleh ulama, bahwa itu termasuk pembatal keislaman. Lakinnahum rahimahumullah ahsauha wa bayanuha wa bayanu hukma man waqa'a fi syai'in minha. Akan tetapi mereka, para ulama, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Mereka telah mengumpulkan semua itu. Mereka kumpulkan seluruh macam pembatal-pembatal keislaman itu. Mereka jelaskan hukum orang yang terjerumus dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman itu. Li'anna ad-dina huwa awwalu ad-dururatil khamsi allati tajibul muhafadzatu 'alaiha. Karena sesungguhnya agama ini, Islam ini adalah yang pertama dari lima perkara yang wajib dijaga secara darurat. Ya. Dan ini telah kita lewati pembahasannya. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah didahulukan ketika kami menjelaskan ya tentang ad-durrat al-khams. Naam. Pembahasan hukum orang yang murtad adalah dia difonis dengan hukum mati. Naam, karena dengan itu dia telah mempermainkan agama, mempermainkan Islam, menghinakan Islam. Setelah mengenalnya, setelah memeluknya, kemudian dia hinakan dengan dia tinggalkan, beralih ke agama lain demi untuk penjagaan Islam, kemuliaan Islam, ya, penjagaan agama dari pelecehan, dari permainan orang-orang yang tidak memuliakannya, keluar masuk gitu, masuk kemudian keluar, meninggalkan Islam, maka dihukum mati. Nah, ini yang pertama dari lima perkara yang darurat, ya, sifatnya darurat untuk dijaga. Nah, tidak mengapa kita merojak kembali secara ringkas saja. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dari lima perkara yang darurat wajib dijaga itu. Yang kedua adalah menjaga jiwa. Nah, oleh karena itu disyariatkan apa? Hukum kisos. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga akal. Nah, oleh karena itu ada hukum had, ya, hukum had yang ditegakkan bagi orang-orang yang menjadi pecandu minuman keras, ya, minum yang memabukkan, ya, obat-obatan yang membuat ekstasi, ya, dicambuk. Nah, dicambuk ini dalam rangka untuk menjaga akal-akal manusia, agar mereka tidak mempermainkan akal mereka yang merupakan keistimewaan yang Allah berikan, ya, kepada manusia, yang dengan itu dia manusia istimewa, ya, lebih baik daripada hewan. Kemudian tidak dijaga akalnya dengan cara dihilangkan akalnya, jadi tidak sadar dengan minum, ya, minuman keras, minum mabukkan, obat-obat terlarang, narkoba dan semisalnya, yang membuat ekstasi. Nah, kemudian yang keempat apa? Menjaga harta. Nah, oleh karena itu ada hukum had potong tangan. Nah, bagi pencuri tentunya dengan syarat-syaratnya. Tayyib. Kemudian yang kelima yaitu menjaga nasab dan kehormatan. Nah, oleh karena itu diharamkan perzinaan. Nah, begitu pula hubungan diharamkan perzinaan, dan ada penegakan hukum had bagi orang yang berzina. Nah, jika belum menikah maka dicambuk 100 kali. Jika sudah menikah maka dirajam sampai mati. Nah, ini untuk penjagaan nasab, ya. Begitu pula untuk penjagaan kehormatan seseorang, maka ada hukum had, hukum cambuk berapa? 80 kali bagi orang yang menuduh seorang yang beriman, menuduh dia melakukan zina padahal tidak ada bukti. Nah, tidak ada bukti. Tidak ada empat saksi yang terpercaya yang dia datangkan. Nah, ini demi untuk menjaga kehormatan seseorang. Sehingga tidak semudah itu, segampang itu, seenaknya menuduh orang berzina. Tayyib. Begitu pula tidak seenaknya menuduh orang melakukan hubungan sesama jenis. Nah, karena jika menuduh demikian, dituntut mendatangkan empat saksi laki-laki yang terpercaya, yang istiqomah agamanya, sehingga beritanya bisa dipercaya. Ya, bahwa empat orang itu benar-benar melihat langsung, tanpa bisa ditakwil-takwil lagi. Melihat, ya, timba masuk sumur. Nah, jika tidak, maka berbalik hukum menimpa dia, dia dicambuk 80 kali agar orang-orang tidak bermudah-mudahan dan tidak seenaknya menuduh orang lain. Karena jika tidak demikian, kehormatan orang banyak yang rusak nanti. Banyak orang yang gampang dituduh. Nah, ini penjagaan enam kehormatan. Tayyib. Ini sudah ya, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan penjelasan Syekh tentang makna riddah, tentang makna kemurtadan, yang berarti batalnya keislaman seseorang. Nah, ini beliau jelaskan pada halaman bagian akhir, kita mulai dari bagian akhir halaman 20 ya. Nah, kata Syekh, war-riddatu hiya ar-ruju'u. Naam, ar-riddah artinya rujuk, artinya kembali. Secara bahasa ya, mana bahasa ar-riddah artinya rujuk, ini kembali. Naam. Fal murtaddu huwallazi yarji'u an dinih. Jadi orang yang murtad artinya dia kembali mundur ke belakang, meninggalkan agamanya. Iya. Setelah memeluk Islam, dia kembali. Jadi kan masuk Islam itu adalah kemajuan, kemuliaan. Ketika dia murtad, dia kembali mundur ke belakang, meninggalkan Islam. Imma biqaulin, ya, boleh jadi dengan ucapan yang menyebabkan dia murtad, au bi'tiqadin, atau suatu i'tiqad, suatu akidah yang dia yakini yang menyebabkan dia murtad. Au bi fi'lin, atau suatu perbuatan yang menyebabkan dia murtad. Au bi syakkin, atau suatu keraguan. Jadi hadhihi usulu anwa'ir riddah, kata Syekh. Ini adalah pokok-pokok. Ya. Pokok-pokok dari macam-macam kemurtadan. Jadi berbagai ragam jenis kemurtadan itu semuanya, ya, jika disimpulkan maka kembalinya ke empat pokok ini. Yang pertama itu berupa ucapan, ucapan kemurtadan. Yang kedua i'tiqad, keyakinan, akidah yang merupakan kemurtadan. Yang ketiga perbuatan yang merupakan kemurtadan. Yang keempat syak, keraguan. Jadi apapun jenis kemurtadan itu mesti kembali ke salah satu dari empat pokok ini. Bisa jadi itu ucapan, bisa jadi itu i'tiqad, keyakinan, bisa jadi itu perbuatan, bisa jadi itu keraguan. Nah, diingat itu, dihafalkan. Ini pokoknya. Wa yansha'u an hadhihi al-usuli anwa'un katsiratun min nawaqidil Islam. Berkembang ya dari empat pokok ini berbagai ragam ya yang jumlahnya banyak dari pembatal-pembatal keislaman. Yani ucapan-ucapan yang merupakan kemurtadan banyak. I'tiqad, keyakinan yang merupakan kemurtadan banyak. Perbuatan yang merupakan kemurtadan banyak. Keraguan gitu. Jadi dari sini, nah, berkembang dari sini. Wa ba'dul juhali awil mughridina yastankiruna al-kalama fi bayani asbabir riddati 'anil Islam. Nah, ini celakanya ini, ya, ini musibah datang dari arah sebagian orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang memang punya misi, punya gharab, misi untuk merusak kaum muslimin. Mereka mengingkari pembahasan tentang macam-macam kemurtadan, tentang faktor-faktor kemurtadan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, batal Islamnya. Mereka mengingkari pembahasan-pembahasan seperti itu. Coba. Nah, mereka, di antara mereka yang mengingkari itu karena kebodohannya. Di antara mereka ada yang mengingkari karena memang punya misi merusak. Wa yasifuna man yatakallamu fi dzalika bi annahu takfiriyun wa yuhdhiruna minhu. Mereka-mereka yang mengingkari itu, mereka kemudian menyifati, ya, mereka menyifati ulama, talabatul ilm yang membahas, berbicara tentang faktor-faktor kemurtadan, mereka sifati bahwa orang itu takfiri itu. Orang yang membahas tentang kemurtadan, faktor-faktor kemurtadan pembatal keislaman itu takfiri. Itu, ya, adalah golongan yang suka mengkafirkan orang. Sedikit-sedikit orang dikafirkan, sedikit-sedikit orang dikafirkan. Karena suatu ucapan, perbuatan dan seterusnya dikafirkan. Dan mereka kemudian mentahdir dari darinya. Nah, menjadikan tuduhan itu tadi sebagai alasan untuk mentahdir. Oh, itu takfiri, itu golongan yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nah, sedikit-sedikit orang dikafirkan. Maka hati-hati kalian darinya. Jangan hadir di majelisnya, jangan dengar pembahasannya. Padahal, ya, pembahasan itu adalah pembahasan yang benar. Pembahasan tentang faktor-faktor kemurtadan yang sebenarnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun takfiri yang sesungguhnya yang memang menyimpang, itu lain. Nah, yang mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar, bukan kemurtadan. Dari kalangan khawarij, ya, itu nanti akan dibahas juga. Ini golongan yang ekstrim, radikal. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tahu menempatkan dalil. Faham betul dalil ini tertuju kepada siapa. Siapa yang memang, ya, pantas untuk dikafirkan, siapa yang tidak. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaidah, ya, dalam membahas faktor-faktor kekafiran, ya, dosa-dosa yang merupakan tingkatannya kekafiran, yang tingkatannya kefasikan ataupun hanya maksiat biasa kecil, ya, mereka punya kaidah-kaidah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, ini tambahan penjelasan sebelum kita baca lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membedakan antara, ya, takfir, pengkafiran yang sifatnya mutlak. Mutlak itu tidak menunjuk seseorang. Tidak, ya, menunjuk orang tertentu dia kafir, dia fasik, enggak. Tapi menyebutkan dosa seperti ini, barang siapa melakukannya dia kafir. Pelakunya kafir. Dosa seperti ini, barang siapa yang melakukannya pelakunya kafir. Dosa seperti ini, barang siapa yang melakukannya pelakunya fasik. Begitu. Itu konsekuensinya memang. Artinya dosa itu konsekuensinya menjadikan pelakunya kafir. Dosa itu konsekuensinya menjadikan pelakunya fasik karena itu dosa besar. Tapi, ya, jadi ini babnya untuk tahdzir, peringatan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dari dosa-dosa itu. Karena ini konsekuensinya menjadikan orang kafir, konsekuensinya menjadikan orang fasik. Ya, ini hanya dosa kecil. Tetapi ketika ada seseorang melakukan, ada seseorang yang melakukan, ya, dosa itu Apakah kemudian langsung difonis, oh dia kafir, langsung ditayin, dipastikan, ditentukan pelakunya kafir? Tidak semudah itu. Ahlus sunnah jamaah punya kaidah. Ada namanya, harus kaidahnya untuk memfonis seseorang kafir, ya, atau fasik, terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, terpenuhi syarat-syaratnya. Ternafikan darinya faktor-faktor penghalang untuk difonis kafir. Nah, boleh jadi seseorang tidak sadar mengucapkannya, tidak bisa dikafirkan. Antum bisa bayangkan pada hadis yang sahih tentang kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW, seseorang yang dalam safar, dia mengendarai unta, dia berada di padang pasir yang luas, tidak bertepi. Perbekalannya semuanya di atas untanya itu, pakaiannya, makanannya di situ. Nah, adapun di badannya hanya pakaian yang dia kenakan. Ya, ketika dia mampir beristirahat, tiba-tiba hilang untanya. Putus asa kan? Antum bisa bayangkan nih, padang pasir yang luas, tidak ada orang lain di situ. Nah, mau kemana dia? Jalan kaki, ya, bisa mati. Ya, bekal juga tidak ada karena pergi untanya, bekalnya semuanya di situ. Dalam keadaan dia putus asa, dia berbaring di bawah pohon, memikirkan nasibnya gitu ya. Nah, menunggu kematiannya. Tiba-tiba datang lagi untanya, berdiri di sampingnya. Langsung dia pegang tali kekangnya, kemudian saking senangnya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu benar-benar hambaku dan saya Tuhanmu. Bayangkan, saking senangnya itu, sampai salah ngomong itu. Enggak sadar dia. Enggak sadar itu. Karena saking senangnya, antum bisa bayangkan. Saking senangnya, bahagianya, selamat dari kematian, sampai dibalik ucapannya tanpa sadar. Ya Allah, kamu hambaku dan saya Tuhanmu. Coba. Ini kalau diucapkan secara sadar, kafir enggak? Kalau ada orang sadar mengucapkan itu. Ya, menganggap dirinya Tuhan, Allah hambanya. Kafir enggak? Kafir, jelas. Tapi orang ini tidak dikafirkan oleh Nabi SAW. Nah, disebutkan kisah ini oleh Nabi untuk menjelaskan bahwa dia dimaklumi, yakni dimaafkan udzur karena dia tidak sadar, sedang tertutup akalnya saking gembiranya gitu. Nah, enggak sadar dia apa yang dia ucapkan. Ahlus sunnah jamaah tidak ya sembarangan, ada kaidah-kaidahnya, tahu persis mereka menempatkan dalil. Naam. Memahami dalil dengan benar. Ya. Itu dalam hal fonisnya, jadi memfonis orang tertentu harus terpenuhi syarat-syarat. Nah, dan ternafikan faktor-faktor yang menghalangi. Sebelum itu, harus benar-benar tahu dulu ucapan semisal itu, perbuatan semisal itu, keyakinan semisal itu, ya, itu apa hukumnya. Nah, dari segi perkaranya, harus betul-betul tahu hukumnya. Oh, ini tingkatannya adalah syirik besar, kufur besar, ini kemurtadan. Oh, ini hanya syirik kecil, ini hanya kufur kecil. Oh, ini kefasikan dosa besar. Oh, ini hanya dosa kecil. Jadi, harus bisa memilah-milah antara satu kesalahan dengan kesalahan yang lain. Apa hukumnya? Itu dari segi perkaranya. Nah, harus tahu hukumnya. Belum lagi pelakunya, ini pelakunya tadi secara ta'yin, secara langsung orang tertentu, wah tidak sembarangan. Harus terpenuhi syarat-syarat dan ternafikan faktor-faktor penghalang seperti dicontohkan tadi. Nah, tayyib. Kemudian Syekh menjelaskan, Farriddatu bilqawli ka'an yatakallama bilafzil kufri wasyirki ghairu mukrahin. Kemurtadan dengan sebab ucapan murtad, seperti halnya seseorang yang berbicara melafadzkan suatu lafaz kata, ya, yang lafaz kata itu merupakan ucapan kekufuran, ucapan syirik. Kufur syirik yang dimaksud di sini yang merupakan kufur akbar, syirik akbar. Ya, kekufuran yang besar, kesyirikan yang besar. Karena kekufuran itu sendiri ada dua macam. Ada kufur besar, itu yang menyebabkan kemurtadan. Ada kufur kecil, itu hanya wasilah menuju kufur akbar. Pelakunya tidak sampai batal Islamnya jika hanya kufur kecil. Ada syirik akbar, itu kemurtadan, batal Islam. Ada syirik kecil. Syirik kecil itu hanya wasilah, faktor menuju syirik besar. Syirik kecil pelakunya tidak musyrik. Tidak musyrik dalam arti batal Islamnya, tidak. Nah, jadi lafaz yang dimaksud di sini lafaz kekufuran, kesyirikan yang tingkatannya kufur besar, syirik besar. Dalam keadaan dia tidak dipaksa. Nah, dia tidak mukroh, tidak dipaksa. Dengan disertai ancaman yang mengancam nyawanya. Ya, keselamatan nyawanya misalkan. Nah, tidak. Tidak ada yang mengancam dia. Memaksa dia. Nah, tapi dia mengucapkan itu. Dia mengucapkannya dalam keadaan sadar, dengan pilihan sendiri. Tidak ada orang mengancam, memaksa. Tapi dia sendiri yang memang memilih untuk mengucapkannya. Sawa'un kana jadan au hazilan au mazihan. Sama saja. Baik dia mengucapkannya dalam keadaan serius, serius. Atau dia mengucapkannya dalam keadaan bercanda, bermain-main, ya, maka dia terjerumus dalam kekafiran. Karena meskipun dia bercanda atau bermain-main, ya, tetapi kan tidak ada yang maksa, tidak ada yang mengancam. Kalau tidak mengucapkan itu dibunuh misalkan, enggak ada. Jadi memang dia sendiri yang memilih mengucapkan itu meskipun dalam rangka bermain-main atau bercanda. Meskipun bukan dalam keadaan serius, hanya bermain-main dan bercanda, tapi dia sudah mengucapkan itu dengan pilihannya. Maka dengan itu dia jadi murtad. Makanya perlu hati-hati ya. Bercanda, bermain-main juga perlu terukur. Perlu terukur, hati-hati memilih candaan. Hati-hati ya dalam bercanda. Baik. Kalau dikatakan, oh dia kok bercanda, kenapa divonis? Dia kan tidak serius. Ya, dia bercanda, tapi bercanda itu kan dengan niat. Dia berniat, niatnya bercanda. Ya kan? Niatnya apa? Niatnya bercanda, berarti ada niat gak? Ada niat untuk mengucapkan itu. Padahal dia tahu itu kekufuran, itu kemurtadan. Nah, niatnya bercanda. Nah. Jadi itu bukan tanpa niat. Ada niatnya, meskipun niatnya untuk bercanda. Tapi itu ucapan kemurtadan. Fa idza takallama bi kalamil kufri fa innahu yuhkamu alaihi birriddah illa idza kana mukrahan. Apabila seseorang mengucapkan ucapan kekafiran, maka dia difonis ya dengan kemurtadan. Dia difonis murtad kecuali apabila dia dalam keadaan mukrohan. Mukrohan artinya dia dipaksa dengan suatu ancaman yang membahayakan nyawanya, keselamatan jiwanya. Ya. Misalkan bayib diancam dengan ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya. Dan dia tidak bisa mengelak dari ancaman itu. Ya, dia tidak punya pilihan lain untuk menghindar dari ancaman itu yang benar-benar akan dilakukan atasnya. Ya, jika dia tidak mengucapkannya. Kecuali dia hanya bisa selamat apabila dia mengucapkannya. Maka terpaksalah dia mengucapkannya demi keselamatan dirinya. Kondisinya darurat. Nah, dengan syarat sebenarnya dia hatinya masih tetap tenang dengan keimanan. Tidak berubah hatinya. Tetap mantap dengan keimanannya. Tidak goyah sama sekali. Hanya saja dia terpaksa menuruti kemauan pihak yang mengancam agar dirinya selamat. Begitu. Maka ini tidak menjadi murtad. Nah, ini maksudnya mukroh. Hanya ini yang diperkecualikan. Adapun bukan mukroh seperti itu, dengan pilihan sendiri, kemudian berniat mengucapkan itu, baik dalam rangka serius atau bercanda, bermain-main, maka murtad jadinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalam surat At-Taubah ayat 74, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Demi Allah, sungguh mereka benar-benar telah mengucapkan ucapan kekafiran. Dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Nah, min dalilnya. وَقَالَ تَعَالَى فِي الَّذِينَ قَالُوا. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengatakan, ma ro'ayna mithla kurro'ina. Kami tidak pernah menyaksikan orang-orang yang semisal dengan para penghafal Quran kita. Siapa yang dimaksud dengan para penghafal Quran kita? Orang-orang ini di zaman Nabi nih. Yang dimaksud para sahabat radhiyallahu anhum. Yang disindir di sini, dilecehkan adalah para sahabat. Nah, orang-orang itu melecehkan para sahabat, mengatakan kami tidak pernah menyaksikan orang-orang yang semisal dengan para penghafal Quran kita. Haulai akdzabu al-sunan. Mereka itu para penghafal Quran kita itu, ya, para pembaca Quran kita itu, mereka adalah orang-orang yang paling pendusta lisannya, bicaranya paling pendusta. Wa arghabu butunan, mereka adalah orang-orang yang paling rakus, ya, makannya, ya, paling buncit perutnya, paling rakus makan. Wa ajbanu 'inda al-liqa'i, dan mereka itu orang yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh, ketika berhadapan dengan musuh di medan perang, mereka paling penakut, pengecut. Bayangkan, disifati begitu. Siapa yang mereka maksud dengan sifat-sifat itu? Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Yang mereka maksud, yang mereka sindir itu adalah Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ini kalimat, ya, adalah kalimat pelecehan, olok-olok, ya, terhadap Rasul dan para sahabat. Para sahabat adalah para pembawa ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sampai kepada umat melalui jalurnya siapa? Jalurnya sahabat. Jika sahabat disikat, ya, mereka dijatuhkan kredibilitasnya sehingga tidak dipercaya, selesai sudah. Nah, selesai. Berarti Quran yang datang melalui jalur mereka tidak bisa dipercaya. Hadith-hadith Nabi yang datang dari jalur mereka tidak bisa dipercaya. Nah, orang-orang itu sampai mengucapkan kalimat begitu. Mengatakan mereka para orang yang paling pendusta, paling rakus terhadap dunia. Ya, paling pengecut ketika bertempur dengan musuh. Makanya setelah itu langsung turun ayat. At-Taubah ayat 65-66. Allah mengatakan, wala in sa'altahum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, kenapa kalian mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu? Layakulunna, sungguh mereka akan menjawab untuk berkelit, mencari selamat, agar dimaafkan, diberi udzur. Mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami itu hanya larut, ya, keasikan dalam berbincang-bincang, ya, dan kami hanya bermain-main saja, bercanda, tidak serius, ya, jangan ditanggapi serius, kami hanya bercanda, bermain-main, hanya keceplos, ya, karena terlalu asik berbincang-bincang. Mereka akan mengatakan begitu, nyari-nyari udzur untuk dimaafkan. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah, kalian berolok-olok? La ta'tadiru, kalian jangan mencari-cari alasan, jangan mencari-cari udzur untuk dimaafkan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Artinya apa? Perhatikan kalimat terakhir dari ayat ini. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini artinya apa? Murtad ya. Artinya sebelumnya mereka beriman tidak? Beriman. Tapi kafir setelah beriman. Artinya murtad. Berarti tadinya mereka beriman gara-gara ucapan itu yang sifatnya pelecehan, olok-olok, ya, ejekan kepada Nabi dan sahabat Nabi, mereka jadi murtad gara-gara itu. Kata Syekh menjelaskan, fahum kafaru ba'da imanihim. Maka mereka telah menjadi kafir setelah keimanan mereka, bisababi annahum qalu, dengan sebab mereka mengatakan, ma ro'ayna mithlakur ro'ina, haulai arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu 'inda al-liqa. Kami tidak pernah melihat ya orang-orang seperti para penghafal pembaca Quran kami itu, ya mereka adalah orang-orang yang paling rakus ya makannya, mereka adalah orang-orang paling pendusta lisannya bicaranya, mereka adalah orang yang paling pengecut penakut ketika berjumpa dengan musuh. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah. Falamma alimu, ketika orang-orang itu mengetahui anna Allah auha ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bimaqalatihim, ketika mereka mengetahui menyadari bahwa Allah telah mewahyukan ayat kepada Rasulnya, memberitakan tentang ucapan mereka dan vonis terhadap mereka, mereka kaget juga. Kaget. Bayangkan, spontan turun ayat kepada Nabi SAW. Padahal itu terpisah tempatnya. Disebutkan bahwa itu terjadi di Perang Tabuk. Nah, mereka terpisah ya, ketika mampir singgah ya, beristirahat, bincang-bincang gitu, kemudian mengucapkan itu Nabi di tempat yang lain, tapi dalam satu safar perjalanan. Nah, mereka mengucapkan itu hanya sesama mereka ya, turun ayat langsung kepada Nabi memberitakan ucapan mereka. Nah, ada orang yang hadir di tengah-tengah mereka itu datang kepada Nabi hendak melapor, ternyata ayat lebih duluan sampai kepada Nabi SAW. Nah, ja'u ya'tadirun, mereka datang tergopoh-gopoh gitu kepada Nabi SAW untuk ya menyampaikan uzur mereka. Nah, alasan mereka agar dimaafkan. Wa yaqulun, mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, persis seperti yang diberitakan oleh Allah dalam ayat. Bahwa mereka jika ditanya tentang itu, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nah, sesungguhnya kami hanya larut keasikan dalam perbincangan dan kami hanya bermain-main saja, bercanda, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Natahaddatsu haditsar rukbi naqta'u bihi 'anna at-tariq. Kami ya layaknya seperti orang yang dalam perjalanan ya, yang sedang singgah beristirahat, bincang-bincang untuk menghilangkan lelah, kan biasa begitu para musafir singgah sebentar, turun dari kendaraan, kemudian ya ngobrol gitu kan, bincang-bincang gitu, bercanda-canda gitu supaya hilang lelah gitu ya, seperti itulah yang kami lakukan. Jadi kami tidak serius ini, tidak sungguh-sungguh. Nah, minta agar difahami dan dimaafkan, gitu maksudnya mereka. war rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihim, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sama sekali kepada mereka, tidak dilihat, ya, tidak diperhatikan oleh Nabi, tidak dilihat oleh Nabi. Wala yazidu an yatlu hadhil ayah, tidak ada yang ditambahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam selain membacakan ayat yang baru turun kepadanya. Qul billahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanik. Ya, Allah perintahkan kepada beliau, mengatakan kepada mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian berolok-olok? Jangan mencari-cari alasan, udzur untuk dimaafkan, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Fadalla anna alladhi yatalaffadhu bikalamil kufri ghayra mukrahin fa innahu yakfuru. Maka ini menunjukkan bahwa sesungguhnya barang siapa mengucapkan suatu ucapan kekufuran dalam keadaan dia tidak dipaksa dengan satu ancaman yang membahayakannya, maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Walau za'ama annahu yamzahu wa yal'abu, meskipun dia ya, mengklaim, dia menganggap ya, bahwa dirinya hanya bercanda, hanya bermain-main, tidak serius. Ini dalilnya. Mereka kan mengaku kami hanya larut dalam obrolan. Nah, bercanda saja, bermain saja, tidak sungguh-sungguh. Tapi itu tetap tidak dimaafkan. Wa fi hadza raddun ala murji'atil 'asri alladziina yaquluna la yartaddu man qala kalamal kufri hatta ya'taqida biqalbihi ma qalahu lisanu. Maka di sini, pada dalil ini, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ada bantahan kepada kaum murji'ah zaman ini. Ada bantahan terhadap kaum murji'ah masa ini, ya, yaitu kaum murji'ah yang ada sekarang yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekafiran, kita tidak bisa mengkafirkan dia sampai kita pastikan bahwa dia benar-benar meyakini ucapannya itu. Bahwa dia benar-benar meyakini ucapannya itu. Artinya ucapannya itu memang bersumber dari akidah yang ada di hatinya. Nah, sehingga ya, dengan ini mereka pun menutup ya, pintu pengkafiran terhadap orang-orang yang bercanda, bermain-main untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, melecehkan Al-Quran. Nah, ini kaum murji'ah. Kaum murji'ah ini akan dibahas nanti, ini kebalikan dari kaum radikal. Kaum radikal yang ekstrim, kaum khawarij, ya, kelompok khawarij teroris ya, zaman kita, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Bukan kekafiran, kesyirikan besar yang dilakukan, hanya dosa besar. Harusnya itu hanya kefasikan saja. Nah, tidak sampai murtad pelakunya, tapi oleh mereka dikafirkan. Nah, dihalalkan darahnya, harta bendanya untuk dirampas. Nah, dan itu dianggap jihad fisabilillah. Itu kaum khawarij teroris. Nah, yang banyak di zaman kita. Nah, dari dulu sampai sekarang ya. Banyak. Nah, kebalikan dari kaum radikal itu adalah yang terlalu lunak. Ya, yang lunak. Nah, lembek dalam penerapan syariat. Ya. Memberi harapan yang terlalu berlebih. Nah, sehingga tidak ada yang bisa dikafirkan jadinya. Meskipun dia benar-benar sebenarnya melakukan kekafiran, tetap tidak bisa dikafirkan. Nah, ini bahaya. Ini membuat kaum muslimin ya jadi tenang dan merasa aman-aman saja meskipun melakukan kekafiran-kekafiran. Orang-orang menjadi bebas melakukan kemurtadan dan sulit untuk dikafirkan. Ini kaum murjiah. Kaum murjiah. Nah. Nanti akan datang penjelasan khusus tentang ini dari Syekh, tiga golongan dalam masalah ini. Nah, dan golongan yang adil, yang di tengah, ya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang berhak dikafirkan, memang dikafirkan sesuai dalil, sesuai syarat-syaratnya. Nah, sesuai kaidah. Tayyib, yang tidak pantas untuk dikafirkan, ya, maka tidak. Nah, sesuai porsinya. Nanti ada pembahasan khusus tentang ini. Tayyib. Berikutnya kata Syekh, wa kadzalika alladhi yad'u ghairallah. Begitu pula halnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Memanjatkan doa kepada selain Allah. Wa yastaghitsu bi ghairillah. Berdoa meminta pertolongan dari mara bahaya yang mengancam keselamatannya kepada selain Allah. Ya. Ketika kapalnya hendak tenggelam, pesawatnya hendak jatuh, ataukah pada kondisi-kondisi genting yang lainnya, ya. Ya, dia istighotsahnya kepada selain Allah. Berdoa manggil-manggil, fayaqulu li ahadil amwat, dia mengatakan kepada salah satu orang-orang yang sudah mati. Dipanggil-panggil, ya fulan, wahai fulan, agifni, selamatkan aku. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolong saya, selamatkan saya. Mana Abdul Qadir Al-Jailani? Orang sudah mati. Nah, ya, atau Syekh siapa? Ya, Syekh fulan. Panggil. Nah, sudah mati mereka semua. Agifni, selamatkan saya, tolong saya. Ya fulan, angkitni, wahai fulan. Ya, selamatkan saya. Yunadil mauta wal makburin. Dia memanggil-manggil berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, orang yang sudah dikuburkan. Nah. Bukan berdoa minta tolong kepada Allah. Nah, jadi dia dengan ini telah beribadah kepada selain Allah. Ini syirik akbar, syirik besar. Menyekutukan Allah dalam ibadah, doa, istighatsah. Au yunadil asyayatina wal jinna. Atau dia memanggil setan-setan dan jin-jin. Ya, setan-setan yang dipanggil untuk menolong dia. Au yunadil ghaibina wa yastanjidu bihim. Atau dia memanggil orang-orang yang tidak hadir, tidak ada di situ. Dan dipastikan tidak mendengarnya tentunya. Ya, dan minta pertolongan kepada mereka. Ya. Ini kan tidaklah orang itu melakukan yang demikian. Dia memanggil seseorang, orang itu jauh. Bukan bersamanya, di tempat yang lain. Di belahan bumi yang lain. Dipanggil oleh dia untuk menolongnya. Ini kan berarti punya i'tiqad ya. Punya keyakinan bahwa orang ini bisa mendengar, bisa menolong. Sudah diposisikan seperti, ya, disamakan seperti kekuasaan Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala yang punya kuasa mendengarnya, menolongnya. Nah, ini menyekutukan Allah, syirik akbar. Nah. Idza da'a ghairallah, apabila dia berdoa kepada selain Allah, wastaghatha bighairillah, dan dia minta pertolongan agar diselamatkan dari mara bahaya kepada selain Allah, minal amwati wal ghaibin, dari kalangan orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang tidak hadir di tempat, fa innahu yakfur bidzalik, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan itu. Ya, faman talaffadha bil kufri kafara illa an yakuna mukrahan. Barang siapa melafadzkan kalimat kekufuran maka sesungguhnya dia telah kafir kecuali dia mukroh. Tadi sudah dijelaskan mukroh orang yang diancam dan sesuatu yang mengancam keselamatannya, ya, dan tidak ada cara untuk menghindar dari ancaman itu untuk menyelamatkan dirinya kecuali terpaksa, ya, mengucapkan apa yang dipaksakan itu. Nah, dalil bahwa orang yang mukroh dimaafkan yang dipaksa itu tadi, dalilnya qaulallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa kafir kepada Allah setelah keimanannya. Barang siapa kafir kepada Allah setelah keimanannya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tetap mantap tenang dengan keimanannya, tidak goyah. Ya. Akan tetapi dia terpaksa melakukan itu, ucapan kekafiran itu terpaksa dia ucapkan karena, ya, untuk keselamatan dirinya. Dan tidak, dia tidak punya pilihan lain kecuali itu. Tapi hatinya tetap mantap dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri, akan tetapi barang siapa dengan lapang dada memilih kekufuran, man syaraha bil kufri sadran, dengan lapang dada dia memilih kekufuran dengan pilihannya sendiri, tidak ada yang maksa, fa alaihim ghadabun min Allah, maka mereka mendapat murka dari Allah, walahum adzabun adzim, dan mereka akan dapat siksaan yang besar dari Allah Ta'ala dalam neraka. Dzalika biannahum, hal itu dikarenakan sesungguhnya mereka istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, apa sebabnya? Hal itu disebabkan karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bala. Ini musibah. Lebih mencintai dunia daripada akhirat, lebih memilih dunia daripada akhirat. Ya, menjual akhirat demi untuk membeli dunia. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. An-Nahl ayat 106. Nah, ini dalil bahwa apabila mukroh dipaksa dan sebenarnya hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka itu dimaafkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28. Ali Imran ayat 28. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang beriman jangan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali, kawan-kawan, teman-teman. Ya. Selain kaum mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Barang siapa melakukan itu, menjadikan orang kafir sebagai teman kawan, yakni loyal kepada mereka, mencintai mereka, orang kafir itu, ya, atau menolong mereka dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, maka dia tidak ada lagi hubungan dengan Allah sedikit pun. Ya. Artinya dia telah keluar dari Islam, batal Islamnya. Nah, dan ini salah satu pembatal Islam akan kita bahas nanti. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yaitu loyal kepada orang kafir, mencintai orang kafir, menolong orang kafir dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, dalam mengganggu Islam dan kaum muslimin. Nah, maka dia tidak punya tempat, posisi sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Nah, dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu kemurtadan. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kalian melakukan itu karena ada suatu hal yang kalian takutkan dari orang-orang kafir itu, darurat demi keselamatan kalian, terpaksa kalian melakukan suatu hubungan Ya, tapi sebenarnya itu hanya dalam rangka untuk menyelamatkan diri kalian. Hadza wal mukrah. Nah, inilah hukum orangnya mukrah yang terpaksa. Ya, darurat, tidak punya pilihan lain kecuali itu untuk keselamatan dirinya. Naam. Fa idza talaffadzal insan bi kalimatil kufur. Apabila seseorang mengucapkan ucapan kekafiran, wa ujbira bi an yatalaffadha biha, dan dia dipaksa mengucapkannya, au yuqtala, atau dia akan dibunuh jika tidak mengucapkannya, jika dia tidak mengucapkannya, au yu'adzaba, atau dia akan disiksa jika dia tidak mengucapkannya, dan siksaan itu dia tidak tahan, tidak mampu ya menahannya, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bi an yaqula ma yatakhallasu bihi minal ikrah, mengucapkan ucapan yang dipaksakan kepadanya agar dia bisa bebas dari pemaksaan itu. Ma'atmi'nani qalbihi bil iman. Syaratnya disertai ketenangan hatinya, kemantapan hatinya, tetap menjaga keimanannya. Ini tetap tenang, mantap. Dan orang itu kan tidak bisa mengorek ini kan? Nah. Tidak bisa mengorek ini. Nah. Ya. Ya, ini zahirnya saja. Lahiriahnya saja terpaksa dia ucapkan, tapi ini sebenarnya enggak. Hatinya tetap mantap dengan keimanan. Nah, waqad rakhasallahu fi an yatakallama bi kalimatil kufri takhallusan minal ikrah. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi rukhsah, keringanan untuk berbicara dengan ucapan kufur dalam rangka untuk membebaskan diri, menyelamatkan diri dari pemaksaan itu. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sementara hatinya tetap tenang, mantap dengan keimanan. Wa innama yatalaffadhu bil lisani faqat, hanyalah sesungguhnya dia melafadzkan dengan lisannya saja, tidak diikuti dengan hati. Hatinya tetap mantap dengan iman, tenang dengan iman. Ammal qalbu fala ahadun yastati'u ayyatasarrafa fihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun hati, kalbu, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa. Tidak ada seseorang pun yang bisa bertindak dengan hati seseorang kecuali Allah. Tidak bisa. Nah, dia hanya bisa memaksa mengucapkan atau melakukan. Terpaksa. Ya. Tapi ini tetap tenang keimanan dan dia tidak bisa memaksa ini. Nah, hanya Allah yang bisa ya bertindak nam terhadap hati seseorang. Illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman. Ya, kata Allah pada ayat di atas, illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman, kecuali ya orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Naam. Nazalat hadhil ayatu fi Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ayat ini turun ya tentang Ammar bin Yasir radhiyallahu an, kana al-musyrikuuna yu'adzibunahu. Kita tahu sekeluarga ya, bapaknya, ibunya, semuanya dibunuh. Ya, Ammar bin Yasir juga terancam akan dibunuh seperti bapak dan ibunya. Nah, jika tidak melakukannya maka terpaksa untuk keselamatan jiwanya ya, Ammar terpaksa mengikuti keinginan kaum musyrikin. Kaum musyrikin mengadab dia, menyiksa dia, wa yukrihunahu ala an yasubbar rasulah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memaksa Ammar bin Yasir untuk mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak maka dia akan dibunuh. Ya, sebagaimana ya, dan itu terbukti ayahnya, ibunya dibunuh kan? Naam, fatalaffadha bi kalamin fihi masabbatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terpaksa Ammar bin Yasir mengucapkan ucapan yang isinya mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuridu takhallusa minal kuffar, dia ingin selamat dari orang-orang kafir, siksa orang kafir. Ya, ancaman kematian orang kafir. Walam yakun fi qalbihi bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tidak ada sama sekali kebencian dalam hatinya terhadap Rasul, tidak ada. Dia tetap mencintai Rasul, tetap memuliakan Rasul. Ya, tetap beriman kepadanya. Hanya saja demi keselamatan dirinya. Wala karohiyata lidinil Islam, tidak ada sama sekali kebencian dalam hatinya terhadap Islam. Bal huwa mutmainnun bil iman, bahkan dia mantap tenang dengan keimanannya. Falamma qala maqalatahu, ketika dia mengucapkan ucapan itu, dia kan dibebaskan kan? Nah, setelah dia mencaci Rasul, terpaksa dibebaskan dia. Nah, orang kafir itu puas. Orang musyrik itu puas. Nah, ya, menyangka Ammar sudah benar-benar mengikuti kemauan mereka dan bersama mereka. Ketika dibebaskan, Ammar mendatangi Rasul. Ja'a nadiman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menemui Nabi dalam keadaan menyesal. Wa dzakara lahu ma waqa'a, dan dia mengadukan kepada Nabi apa yang terjadi. Naam. Jadi ketika Ammar mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan apa yang terjadi, qal, Nabi bertanya kepada Ammar radhiyallahu anhu, "Kaifa tajidu qalbak?" Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau dapati kalbumu, hatimu? Bagaimana keadaan hatimu? Qal, kata Ammar radhiyallahu an, ajiduhu mutmainnan bil iman. Saya mendapati hatiku tetap tenang dengan keimanan. Qal, kata Nabi alaihi wasallam, in adu fa'ud. Jika mereka kembali mengulangi penyiksaan itu kepadamu, ancaman itu kepadamu, maka kembali lagi kamu melakukan itu. Lakukan lagi apa yang mereka paksakan. Diizinkan oleh Nabi. Udzur. Nah. Tayyib. Jadi kesimpulannya, ini baru kita bahas dan alhamdulillah tuntas pada majelis ini, yaitu pokok yang pertama, yaitu apa? Ucapan kekufuran. Dari empat pokok-pokok kemurtadan, yaitu ucapan, i'tiqad, apalagi perbuatan dan keraguan, ucapan, ya, sudah kita tuntaskan sekarang. Nah, jadi ucapan kekufuran, semisal apa yang kita pelajari di sini? Ucapan yang mengandung unsur melecehkan, mengolok-olok, mengejek Allah, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Rasul, hadith-hadith Rasul, ya, syariat. Nah, ya, mencaci Rasul. Nah, dan semisalnya itu merupakan apa? Merupakan kemurtadan. Nah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta pertolongan dari marabaya yang mengancam kepada selain Allah, supaya nanti kita dengar, ya, itu adalah syirik akbar, itu kemurtadan. Nah, kecuali orang yang, jadi meskipun ucapan itu diucapkan oleh seseorang, ucapan kemurtadan itu diucapkan dalam keadaan tidak serius, hanya bercanda, ya, mengucapkan ucapan pelecehan tadi misalkan kepada Rasul, ya, hanya dalam rangka bercanda, tapi itu tetap ada niat. Nah, meskipun bercanda, maka tetap dia murtad. Nah, kecuali apa yang diperkecualikan tadi? Kecuali orang yang mukroh. Ya, seperti kasusnya siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena itu memang tidak ada niat di hatinya. Hatinya tetap mantap dengan keimanan. Nah, hanya dia ucapkan untuk lepas selamat dari ancaman. Nah, ini yang kita pelajari, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Nah, istirahat dulu. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.